Telung tahun aku dik pisah karo kowe, nembe wae ketemu kowe. Apa saiki kowe durung ono sing duwe? Apa kowe isih dhewe? Terus terang aku dek kangen karo kowe, amarga aku tresno kowe. Apa salahku lan apa dosaku, kowe teko ninggal aku. Aku ra sabar ngenteni kowe, kepingin bareng karo kowe. Aku ra kuat ngenteni kowe, kepingin longgo karo kowe. Ojo kesusu lungo, lungo ning kene yen aku tresno kowe, yen aku tresno kowe. Terus terang aku dek kangen karo kowe, amarga aku tresno kowe. Apa salahku lan apa dosaku, kowe teko ninggal aku. Aku ra sabar ngenteni kowe, kepingin bareng karo kowe. Aku ra kuat ngenteni kowe, kepingin longgo karo kowe. Ojo kesusu lungo, lungo ning kene dhisik. Durung mari kangenku, kangenku karo kowe. Ojo kesusu lungo, lungo ning kene dhisik. Durung mari kangenku, kangenku karo kowe. Apa kowe ra kroso yen aku tresno kowe, yen aku tresno.